إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أعوذ بالله يلا أشهد أن لا وحده لا شريك له عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن شاء الله kita lanjutkan kajian kita memiliki udzur. Siapa itu orang yang memiliki rasa? Inilah tiga macam orang yang diberi udzur dalam sholat berjamaah. Juga telah kita bahas pembahasan tata cara sholat orang yang sakit dan juga orang yang musafir. Tapi kita masuk permasalahan yang berikutnya. Al-mas'alah al-khamisah. Qala al-mu'allif fidhahumullahu ta'ala. Al-mas'alah al-khamisah. Permasalahan yang kelima. Al-halatul lati yajibu ala al-musafiri fiha itmamus salah. Al-halat. Keadaan-keadaan. Yang wajib. Allati yajibu ala al-musafir. Yang wajib bagi seorang musafir. Untuk menyempurnakan salat. Asalnya orang musafir yang disyariatkan bagi orang yang musafir asalnya adalah mengqasar salat yang jumlahnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat bagi orang yang musafir. Ini asalnya. Namun di sana ada beberapa kondisi, ada beberapa keadaan yang mana bagi orang musafir tidak boleh mengqasar, tetapi dia harus menyempurnakan salat. Sebagaimana telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, bahwa orang musafir itu disyariatkan atau ditekankan, bahkan sebagai ulama mengatakan wajib hukumnya untuk mengqasar as-salah bagi musafir. Hanya mengqasar jumlah rakaat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Namun di sini ada pembahasan pengecualian, bahwa di sana ada beberapa keadaan yang di mana orang musafir itu tidak boleh untuk mengqasar salatnya, tetapi dia harus menyempurnakan as-salah. Qala hunaka suwarun wa halatun tustathna min jawazil qasri fis safar. Di sana ada beberapa gambaran dan keadaan yang dikecualikan dari bolehnya mengqasar salat di saat safar. Minha di antaranya yang pertama, al-awwal, idza tamma al-musafiru bi muqimin. Jika orang musafir itu menjadi makmumnya orang yang mukim. Jika orang yang sedang safar dia menjadi makmum orang yang mukim. Orang yang mukim menyempurnakan salat. Maka orang musafir yang menjadi makmum orang yang mukim, dia tidak boleh mengqasar salatnya di saat dia menjadi makmum bagi imam yang mukim, tetapi dia harus menyempurnakan salat sebagaimana halnya imam tersebut. Fa'ilzamuhu al-itmam, maka wajib bagi dia untuk menyempurnakannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan sebagai imam liyutamma bih, supaya diikuti, untuk diikuti. Maka imam di sini salat berapa rakaat? Lengkap 4 rakaat. Berarti makmum harus mengikuti jumlah rakaat yang dilakukan oleh imam tersebut, 4 rakaat. Wali qawli Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dan juga di antara dalilnya adalah hadis Ibn Abbas. Beliau berkata ketika beliau ditanya, lamma su'ila 'anil itmami khalfal muqim, ketika beliau ditanya tentang perihal menyempurnakan salat bagi musafir di belakang imam yang mukim, imam yang menetap, maka beliau menjawab, tilka sunnatu Abil Qasim, sesungguhnya itu merupakan sunnah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abil Qasim. Maka ini kondisi dan keadaan yang pertama yang dikecualikan bagi musafir untuk menyempurnakan salatnya, yaitu jika dia menjadi makmum orang yang mukim. Kemudian kondisi yang kedua, keadaan yang kedua, idza tamma biman yashukku fihi hal huwa musafirun aw muqim. Kondisi yang kedua, yang mana seorang musafir itu harus menyempurnakan jumlah rakaat dan tidak boleh mengqasar salatnya, yaitu jika seorang musafir menjadi makmum orang yang menjadi makmumnya imam yang diragukan. Assalamualaikum. Jika seorang musafir menjadi makmumnya imam yang dia meragukannya, apakah imam ini sebagai musafir juga seperti dia, atau imamnya adalah orang yang mukim, atau imamnya adalah orang yang mukim, jadi dia ragu. Si musafir yang menjadi makmum ini dia ragu, apakah imamnya ini termasuk orang yang musafir seperti dia atau orang yang mukim. Fa idza dakhala fi sholati khalfa imamin, maka jika ada seorang musafir yang masuk ikut serta dalam salat berjamaah di belakang imam, wala yadri, dan dia tidak tahu keadaan imamnya, ahuwa musafirun am mukim, dia tidak tahu kondisi keadaan imamnya, apakah imamnya itu musafir atau mukim, kaan yakuna fil matari wa nahwi, seperti kejadian ini terjadi di, seperti misalnya di al-matar, di bandara, atau di tempat-tempat yang lainnya, yang mana di tempat tersebut banyak orang musafir yang berkumpul, seperti bandara, terminal, di mana di tempat tersebut banyak orang-orang musafir. Maka jika ada orang safar yang mampir ke masjid tersebut dan dia ragu, apakah imamnya ini termasuk orang musafir juga seperti dia atau orang yang mukim, dia ragu, maka pendapat sebagian ulama mengatakan dia menyempurnakan salatnya. Fa innahu yalzamuhu al-itmam, maka dia juga harus menyempurnakan salat. Li'anna al-qasra, kenapa? Karena qasar la budda lahu min niyatin jazimah. Karena qasar itu mengqasar salat harus ada niat yang pasti. Niat yang pasti, apakah imamnya itu musafir atau mukim. Amma ma'at taraddudi fa innahu yutim. Adapun jika niatannya itu tidak pasti, niatannya masih bimbang, maka dia menyempurnakan shalat. Di sini muallif berpendapat pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa seorang musafir jika dia berimam menjadi makmumnya orang yang dia meragukannya, apakah imamnya ini termasuk musafir atau mukim seperti dia. Maka di sini sebagian ulama mengatakan bahwa dia menyempurnakan as-salah. Namun pendapat yang rajih, pendapat yang sahih, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa bagi orang musafir itu annahu la yalzamuhu al-itmam. Dalam kondisi yang seperti ini, pendapat yang sahih bahwa tidak harus bagi dia untuk menyempurnakan salat. Tidak harus bagi dia untuk menyempurnakan as-salat. Fasababul itmami lil musafiri huwa mutaba'atul imam. Karena di antara sebab seorang musafir itu boleh menyempurnakan, atau seorang musafir disyariatkan untuk menyempurnakan salat di saat safarnya, adalah di antara sebabnya adalah mutaba'atul imam. Karena dia mengikuti imamnya. Kesimpulannya bahwa dalam kondisi yang kedua ini tidak berpengaruh keraguan dia tersebut, atau tidak ada keraguan. Jadi selama imamnya itu menyempurnakan sholat, baik itu imamnya orang yang safar atau orang yang tidak safar, jika imam itu menyempurnakan sholat, maka dia juga harus menyempurnakan sholat. Jadi tidak ada kaitannya dengan apakah imamnya ini orang safar atau orang yang tidak safar. Jadi kesimpulannya, sebab di antara sebab musafir harus menyempurnakan sholatnya dan tidak mengqasar sholatnya, yaitu dia mengikuti jumlah rakaat imamnya. Adapun keraguan, maka di sini tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Kesimpulannya bahwa selama imam itu menyempurnakan sholatnya, maka si musafir juga harus menyempurnakan sholatnya. Dan jika imam itu mengqasar, maka musafir juga mengqasar salatnya. Inilah pendapat yang sahih. Kenapa? Li'anna al-asla fil musafiri al-qasar. Karena asalnya orang yang musafir itu mengqasar salat. Asalnya orang yang musafir mengqasar as-salat. Kemudian keadaan yang berikutnya, al-halah as-salithah, keadaan yang dimana seorang musafir harus menyempurnakan salat di saat safarnya. Yang ketiga adalah idza dzakara salat al-hadari fi safar. Jika seorang musafir teringat salat yang dia tinggalkan di saat mukim. Seorang musafir di saat perjalanan safarnya, di tengah-tengah perjalanan safar dia ingat, tadi saya belum sholat zuhur di saat saya masih mukim. Misalnya seorang musafir safar ba'dal asr, atau dia safar di esok harinya, dia masih dalam perjalanan safar, dia baru ingat bahwa kemarin dia lupa belum sholat zuhur, atau dia sholat zuhur dalam kondisi dia lupa belum berwudu, dia baru ingat bahwa di saat mukim dia belum mengerjakan sholat, atau dia mengerjakan sholat dalam keadaan belum di atas thaharah. Maka di sini dia harus mengganti sholat yang dia lupa tersebut, yang dia lupa mengerjakannya di saat mukim, dia harus menggantinya di saat safar dengan jumlah yang lengkap sebagaimana di saat mukim. Qala idza dzakara salat al-hadari fi safar. Jika seorang musafir teringat salat yang dia tinggalkan ketika mukim, ketika dia masih mukim. Karajulin musafir, seperti orang yang safar, wa fi athna'i safari, kemudian di tengah-tengah safarnya tadzakkara, dia mengingat, annahu shalla dhuhra fi baladih, bahwa dia salat zuhur di negerinya, di tempatnya tadi sebelum dia safar, bi ghairi wudu, tanpa wudu. Au tadzakkara salatan fa'itat, au tadzakkara salata fa'itatin fil hadari, atau dia teringat di saat safarnya salat yang dia tinggalkan, yang belum dia kerjakan, yang terlewat, belum dia sempat kerjakan di saat dia masih mukim. Huna yalzamuhu an yusalliha tamatan. Maka di sini dia harus mengganti salat yang dia tinggalkan tersebut di saat mukim dengan jumlah yang sempurna, dengan jumlah yang sempurna. Dalilnya adalah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur dari salat atau lupa dia belum mengerjakan salat, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, falyusalliha idza dzakaraha, maka hendaknya dia mengerjakan salat yang dia terlewat dan terlupa tersebut jika dia ingat, jika dia ingat, sebagaimana salat yang sebagaimana jumlah salat tersebut. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang tertidur dari salat tertentu atau lupa belum mengerjakan salat tertentu, kemudian dia ingat, maka waktu mengerjakan salat tersebut di saat dia ingat itu dengan jumlah yang saat itu diwajibkan baginya, maka jumlah yang saat itu diwajibkan baginya adalah sempurna. Maka demikian juga di saat mengqadha salat yang dia terlewat dan terlupa tersebut, dia harus mengqadhanya juga dengan sempurna. Yusalliha kama hiya, sebagaimana mesti yang dia lakukan. Qala wali anna hadhihi salata talzamuhu tammatan fayajibu alaihi qadha'uha tammatan. Dan juga dikarenakan salat yang dia terlewat ini diwajibkan bagi dia di saat dia masih mukim, diwajibkan bagi dia dengan sempurna, maka wajib pula untuk mengqadhanya dengan sempurna. Jadi ini kondisi atau keadaan yang ketiga, di mana musafir tidak boleh mengqasar salat. Musafir harus menyempurnakan salat, kondisi yang ketiga atau kondisi yang kedua menurut pendapat yang sahih, karena kondisi yang kedua tadi tidak termasuk. Kondisi yang kedua termasuk kondisi yang pertama. Yaitu kondisi yang kedua ini adalah jika seorang musafir teringat salat yang dia terlewat di saat mukim, maka dia harus menggantinya di saat safar tersebut dengan jumlah yang sempurna, dengan jumlah yang sempurna, bukan mengqasar. Demikian sebaliknya, demikian juga sebaliknya. Misalnya seorang baru datang dari perjalanan safar pulang kampung, sudah sampai ke tempatnya, baru datang dari perjalanan safarnya, orang Batam, safar keluar Batam, kemudian dia baru sampai ke Batam lagi, sudah menjadi mukim lagi. Nah, di saat mukim dia baru teringat bahwa di safarnya tadi dia terlewat satu salat, atau dia lupa belum mengerjakan satu salat tertentu di safarnya, maka di sini dia menggantinya, mengganti salat yang dia terlupa tersebut dengan jumlah qasar, dengan jumlah yang diwajibkan di saat dia safar. Berapa jumlah yang diwajibkan? Qasar 2 rakaat pada salat yang jumlahnya 4. Maka dia menggantinya dengan 2 rakaat seperti halnya orang yang musafir. Inilah pendapat yang sahih. Jadi sebagaimana halnya orang musafir, jika dia teringat salat yang terlewat di saat mukim, maka dia menggantinya dengan sempurna di saat safarnya tersebut, maka demikian juga sebaliknya, orang yang telah datang dari safarnya dan dia teringat di saat safar dia terlewat satu salat atau berapa salat yang mana di saat safar itu diwajibkan, disunnahkan bagi dia untuk mengqasar salat, maka ketika dia ingat di saat dia sudah menjadi mukim, dia mengganti salat yang dia terlupa di saat safar tersebut dengan jumlah orang yang safar, yakni dengan jumlah 2 rakaat, dengan jumlah musafir. Bukan menyempurnakan salat, karena dia mengganti salat yang terlupa di saat safarnya. Dan salat yang terlupa tersebut diwajibkannya hanya 2 rakaat, maka dia menggantinya juga dengan 2 rakaat. Ini pada salat yang jumlahnya 4 rakaat. Kemudian kondisi yang berikutnya, kondisi musafir yang harus menyempurnakan salat dan tidak boleh mengqasar as-salah, yang berikutnya adalah إذا أحرم المسافر بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها. Seorang musafir yang أحرم المسافر بصلاة, yang أحرم يعني dia masuk mengikuti takbiratul ihram bersama imam untuk salat yang harus dikerjakan dengan sempurna, seorang musafir yang masuk takbiratul ihram bersama imam untuk salat yang harus dikerjakan dengan sempurna. Kemudian fafasadat, kemudian di tengah-tengah salatnya orang yang safar ini batal dan dia keluar dari salatnya, wa'adaha, kemudian dia masuk lagi ke salat berjamaah dan dia mengulang, atau sudah terlewat bersama berjamaah dan dia mengulang salat yang dia batal tadi, maka di sini wajib bagi dia untuk menyempurnakan as-salat. Ini beda kondisinya dengan orang yang pertama tadi, dia musafir yang menjadi makmumnya orang yang mukim. Di sini dia harus menyempurnakan sholat. Kondisi yang ini beda. Musafir menjadi makmumnya orang yang mukim, yang harus menyempurnakan sholat. Dia menjadi makmum dan bertakbiratul ihram bersama imam. Di tengah-tengah sholat jamaah, dia keluar, batal sholatnya. Maka ketika dia nanti masuk mengulang sholatnya, dia harus mengulang sholatnya itu dengan jumlah yang sempurna, sebagaimana halnya di saat dia awal takbiratul ihram tadi bersama imam. Bisa difahami? Ka'an yusallil musafira khalfa mukimin, seperti orang musafir yang sholat di belakang imam yang mukim. Fa'ilzamuhu fi hadhal halah al-itmam. Maka dalam kondisi seperti ini, musafir yang menjadi makmumnya orang yang mukim, dia harus menyempurnakan salat sebagaimana imam. Fa idza fasadat alaihi shalah, maka jika di pertengahan salat salat dia batal. Tsumma adaha, kemudian dia mengulang salat yang dia batal tersebut, lazimahu i'adatuha tammatan, maka dia harus mengulang salat yang dia batal tadi dengan jumlah yang sempurna. Li'annaha i'adatun li salatin wajibatin. Karena dia melakukan pengulangan untuk salat yang wajib. Yang wajib untuk disempurnakan. Wajibatil itmam. Li'annaha i'adatun, karena dia melakukan salat yang pengulangan, pengulangan salat yang wajib untuk dilakukan secara sempurna, yang wajib dilakukan secara sempurna. Kesimpulannya bahwa seorang musafir yang masuk takbiratul ihram bersama imam, kemudian di pertengahan salat dia batal salatnya, dan jika dia masuk dan mengulang salat yang memulai salatnya lagi dengan masuk bersama jemaah atau sudah selesai jemaah dan dia mulai salatnya lagi, maka dia harus mengerjakan salat yang dia tadi sempat dapat di takbiratul ihram bersama imam, dia harus mengulangnya dengan sempurna. Karena ini merupakan pengulangan salat yang wajib untuk disempurnakan jumlahnya. Karena ini merupakan pengulangan salat yang wajib untuk disempurnakan jumlahnya. Kemudian al-halah, al-khamisah, al-halah yang berikutnya, kondisi musafir yang tidak boleh mengqasar salat di saat safarnya yang keempat. Idza nawal musafiru al-iqamata al-mutlaqah aw al-istitan. Jika seorang musafir yang niat, seorang musafir datang ke suatu daerah tertentu dan dia niat memiliki keinginan untuk mukim di tempat tersebut selamanya atau menjadi penduduk daerah itu atau menjadi penduduk daerah tersebut, maka di sini tidak boleh dia untuk mengqasar salat. Jika dia telah sampai di tempat tujuan yang mana dia ingin untuk menetap di daerah itu selamanya atau dia ingin menjadi penduduk negeri tersebut, maka di sini dia tidak boleh untuk mengqasar as-salat. Qala idza nawal musafir wal iqamah al mutlaqah, jika seorang musafir berniat untuk menjadi orang yang menetap al mutlaq, yakni tanpa ada ikatan waktu di suatu negeri tertentu, di suatu daerah tertentu, alladhi safara ilaihi, yang mana dia safar kepadanya, duna an yuqayyada dhalika, tanpa mengikatnya, tanpa mengikat waktu menetapnya dia itu dengan zaman muayyan, dengan zaman tertentu, atau amalin muayyan, dia tidak mengikat keberadaannya dan tinggalnya dia di daerah itu dengan suatu amalan pekerjaan tertentu. Tidak ada ikatan tertentu. Dia secara mutlak dia ingin menetap selamanya di daerah tersebut dan tidak menentukan batas waktunya. Wa kadzalika idza nawal ittikhadz hadzal balad watanan. Demikian juga sama halnya seperti orang musafir yang berniat untuk menjadikan daerah yang dia tuju tersebut sebagai negerinya untuk menjadi penduduk daerah tersebut, fa innahu yalzamuhu itmamus shalah, maka dia harus untuk menyempurnakan salatnya. Li'annahu qad inqata'a hukmu safari fi haqqihi, karena telah terputus hukum safar pada haknya, telah terputus hukum safar pada haknya. Dia sekarang bukan safar, bukan seorang musafir lagi, karena dia telah meniatkan menjadi penduduk daerah ini atau dia meniatkan bahwa dia akan menetap selamanya di daerah tersebut tanpa ada ikatan dan batasan waktu. Maka tidak boleh dia mengqasar as-shalah dan dia tidak berlaku baginya hukum-hukum musafir. Qala fa idza qayyada as-safar, fa idza qayyada as-safaru, fa idza qayyada as-safara bi zamanin muayyanin yantahi aw amalin yanqadi fa innahu musafirun yakhsuru as-shalah. Namun jika orang musafir itu membatasi tinggalnya dia di daerah tersebut dengan waktu dan zaman tertentu yang akan habis waktunya, aw amalin yang qadi, atau dia membatasi tinggalnya di daerah tersebut dengan suatu pekerjaan yang akan selesai, fa innahu musafir, maka dia masih teranggap sebagai seorang musafir, yaqsuru shalah, yang boleh untuk mengqasar as-shalah, yang boleh untuk mengqasar as-shalah. Jika seorang musafir datang ke suatu daerah dan dia di daerah tersebut meniatkan bahwa dia akan menetap di daerah ini sampai pekerjaannya selesai, sampai pekerjaan dia, keperluan yang dia butuhkan itu selesai tanpa mengikat dengan hari, tanpa mengikat dengan jumlah bilangan hari. Pokoknya selama kerjaan saya selesai di daerah ini, saya akan kembali. Maka dia sebagai orang yang musafir, sebagai orang yang musafir, dan boleh selama dia menetap di daerah tersebut untuk selalu mengqasar as-shalah, selalu mengqasar as-shalah. Inilah beberapa keadaan yang di mana seorang musafir itu diwajibkan untuk menyempurnakan as-shalah. Kemudian kita bahas permasalahan yang berikutnya, al-jam'u baina as-shalataini, menjamak antara dua salat. Masih terkait orang musafir, permasalahan menjamak antara dua salat bagi orang yang musafir. Masyru'iyyatu jam'i fi masyru'iyyati al-jam' baina as-salatain, disyariatkannya menjamak antara dua salat bagi orang yang musafir. Wa man yubahu lahu dzalika, untuk siapa penjamak, untuk siapa jamak tersebut dibolehkan, untuk siapa jamak antara dua salat itu diperbolehkan? Jawabannya adalah yubahu bis-safari alladhi taqsuru fihi as-salah, dibolehkan bagi orang musafir yang boleh mengqasar salatnya untuk menjamak baina adh-dhuhri wal 'ashr, boleh bagi seorang yang musafir itu untuk menjamak salat zuhur dan asar, wal maghrib wal 'isya, menjamak salat maghrib dan salat isya, fi waqti ihdahuma, di salah satu, di waktu salah satu dari keduanya, di salah satu waktu dari keduanya. Ah, maksudnya di salah satu dari waktu keduanya, yakni dia boleh menjamak salat zuhur dan asar, boleh dia menggabungkan zuhur dan asar itu di waktu zuhur, dan boleh juga dia menggabungkan zuhur dan asar itu di waktu asar. Ini maksudnya menjamak di salah satu, di salah satu waktu dari keduanya. Maghrib dan isya dia jamak di salah satu dari waktu keduanya, boleh dia melakukan jamak maghrib dan isya itu di waktu maghrib, atau sebaliknya dia melakukan waktu maghrib dan isya itu di waktu isya. Jika dimajukan melakukan salat isya dan maghrib di waktu maghrib, berarti ini disebut sebagai jamak apa? Jamak taqdim. Jika diakhirkan, maghribnya diakhirkan digabung dengan salat isya pada waktu salat isya, berarti ini disebut dengan jamak ta'khir. Tadi jamak taqdim, jika yang isya itu diawalkan masuk pada waktu salat yang pertama disebut dengan jamak taqdim, dan jika waktu yang pertama diakhirkan digabung dengan salat yang kedua di waktu salat yang kedua, ini disebut dengan jamak ta'khir. Atau boleh juga di antara kedua waktu tersebut menjamak salat zuhur dan asar atau maghrib dan isya di antara, di tengah-tengah antara kedua waktu, tidak mesti harus di salah satu waktu dari waktu kedua salat tersebut, boleh juga di antara kedua waktu tersebut, di tengah-tengah misalnya salat zuhur jam 12, salat asar jam 3, di tengah-tengah jam setengah 2 dia menggabung salat zuhur dan asar, boleh. Pertengahan antara salat maghrib dan isya dia gabung di waktu pertengahan tersebut, ini juga boleh. Hal itu li hadis Mu'adz anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan dalilnya adalah hadis Mu'adz dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, di ghazwah, di pertempuran Tabuk, idza tahala qabla zaighi syams, jika beliau berangkat untuk peperangan, berangkat untuk berperang, qabla zaighi syams, sebelum tergelincirnya matahari, yakni sebelum zuhur. Jika Nabi SAW berangkat sebelum zuhur untuk berperang, sebelum tergelincirnya matahari, akhara adh-dhuhra hatta yajma'ahuma, hatta yajma'ahuma ila al-'ashr yusallihima jami'an, beliau mengakhirkan salat zuhur itu sampai waktu asar, kemudian beliau menjamak kedua salat tersebut. Jika beliau berangkat safar sebelum masuk waktu zuhur, sebelum tergelincirnya matahari, maka yang beliau lakukan adalah berangkat safar tanpa sholat dulu, karena belum masuk waktu sholat. Tetapi beliau nanti mengakhirkan sholat zuhur itu di waktu asar dan menjamaknya dan menggabungnya. Wa idza tahala ba'da zaighi syamsi, tetapi jika beliau ingin keluar safar setelah masuk waktu zuhur, sudah tergelincir matahari, beliau baru ingin pergi melakukan perjalanan safar. Jika beliau berangkat setelah tergelincirnya matahari, yang beliau lakukan adalah salat zuhur wal asr jami'an thumma sara, maka beliau salat zuhur dan salat asar terlebih dahulu, kemudian baru setelah itu beliau berangkat. Jadi melakukan jamak takdim, salat asarnya dimajukan, di waktu zuhur, kemudian baru setelah itu beliau berangkat. Inilah hadis dalil yang menunjukkan bahwa orang musafir itu boleh untuk menjamak salatnya. Wa kana yaf'alu mithlu dhalika fil maghrib wal isya. Demikian juga beliau melakukan hal yang seperti itu di salat maghrib dan salat isya. Wa sawa'un akana sa'iran am nazilan. Dan jamak itu boleh dilakukan bagi orang yang musafir yang sedang dalam perjalanannya, di tengah-tengah perjalanan safarnya, am nazilan, atau dia sedang singgah, atau dia sedang singgah. Tidak mesti harus di tengah-tengah perjalanan, tetapi di saat dia singgah di suatu daerah yang dia mampir di situ, boleh dia menjamak selama dia statusnya masih musafir. Li'annaha rukhsatun min rukhsis safar, karena hal itu merupakan menjamak salat di antara rukhsah dari rukhsah-rukhsah safar. Falam ya'tabiru fiha wujudus sayr, maka tidak mesti harus dilakukan di saat perjalanan saja. Kasairi rukhsah, sebagaimana keringanan-keringanan yang lain. Illa annal afdala, namun hanya saja al afdal yang utama, lin nazil, bagi orang yang singgah, bagi orang yang sedang singgah, adamul jama', untuk tidak menjama'. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yajma' bi Mina wa qad kana nazilan, karena Nabi sallallahu dahulu beliau tidak menjama' di saat beliau singgah di Mina, dan saat itu kondisi beliau sedang singgah, bukan dalam perjalanan, bukan dalam pertengahan safarnya. Jadi kesimpulannya bahwa boleh bagi orang safar itu menjama' salat, menjama' salat, baik itu menjama' takhir atau menjama' takdim, baik itu di saat sedang perjalanan, di tengah-tengah perjalanan, atau di saat sudah singgah di daerah yang dia tuju, atau singgah di saat dia mampir di suatu tempat. Namun yang utama, di saat seseorang itu singgah, dia tidak mengqasar salatnya atau tidak menjamak. Yang utama, yang afdal, yaitu di saat dia sedang singgah, dia tidak menjamak. Tetapi di saat, dan jika dia ingin menjamak, maka tidak mengapa, tidak mengapa, boleh. Tetapi yang afdal, yang utama, yaitu di saat dia sudah singgah, sudah sampai di daerah tersebut, maka yang utama bagi dia untuk tidak menjamak. Dan yang utama bagi orang yang sedang dalam perjalanan untuk menjamak as-salat. Dan juga menjamak salat ini boleh dilakukan bagi orang yang sakit, walaupun dia mukim. Jadi tidak mesti harus safar saja. Qala wa yubahul jam'u li muqimin maridin, boleh menjamak juga bagi orang yang mukim yang sakit. Yalhaquhu bi tarkihi masyaqqah, yang mana jika dia tidak menjamak salatnya tersebut, dia akan keberatan. Liqauli Ibnu Abbas, berdasarkan hadis Ibnu Abbas, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhri wal 'ashri wal maghribi wal 'isha'i bil madinati min ghairi khaufin wala matarin. Dahulu Rasul pernah menjamak salat zuhur dan asar, juga beliau pernah menjamak salat maghrib dan isya di Madinah tanpa ada rasa takut dan tanpa ada hujan. Dalam riwayat yang lain, min ghairi khaufin wala safar. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa beliau pernah menjamak zuhur dan asar, maghrib dan isya, tanpa ada rasa takut dan tanpa ada safar. Beliau tidak safar dan tidak takut, tetapi beliau menjamak. Berarti tinggal sisa satu udzur lagi. Yaitu udzur al-marad. Berarti orang yang sakit, jika ada keberatan untuk melakukan salat satu-satu sesuai dengan waktunya, boleh dia untuk menjamak antara kedua salat yang boleh untuk dijamak, yaitu salat maghrib dan isya dan salat zuhur dan asar. Walaupun sallallahu alaihi wasallam, dan juga beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang istihadhah untuk menjamak antara kedua salat. Dan istihadhah, wanita yang istihadhah itu termasuk jenis dari wanita yang sakit. Darah istihadhah itu termasuk penyakit. Dikatakan, ditanya Ibnu Abbas radiyallahu anhu tentang hadis yang tadi, kenapa Rasulullah SAW beliau pernah menjamak salat tanpa safar dan tanpa ada rasa takut. Beliau mengatakan, kai la yuhrija ummatahu, supaya tidak memberatkan umatnya. Maka siapa saja yang merasa keberatan, seseorang jika dia merasa keberatan dan kesusahan untuk mengerjakan salat di setiap waktunya, kesusahan dia untuk melakukan hal tersebut karena sebab-sebab dan udzur-udzur tertentu, maka boleh bagi dia untuk menjamak salat. Maka boleh bagi dia untuk menjamak as-salat. Seperti orang yang sakit dan orang yang udzur yang lainnya. Tapi inilah pembahasan yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Naktafi ila hadzal qadr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.